wish like a cape kanan sing tau ono ta chupo kuat isonom po ora popo saya kape wish tanya puro de kembali ni sorry wish ora utani sore sing tau dadi saksi nalika ne sampean metu janji saben dino anane mung kalah rosalah saya suwe mboten betah cukup semanten kanku berjuang tresnoku saiki pun kadung ilang sadurunge sayang aku jalan ngapura aku wis gawe hatimu loro satenane sayang kape tenani aku si pengen balik wis lagi kape kenangan sing tau ono tak coba kuat iso nampo ora popo sayang kape wis tak ngapura nek kon baleni sorry wes ora iso kowe tekan mati. pasrahi kape karo Gusti. Utane sore sing dadi saksi nalika kape iki tak lakoni ikhlas ati. Muka Gusti maringi dalan sing tak pini. Dadi siji tekan tuwa sesandingan, ojo mu iso ninggal kekenangan. Arepo mangko nyawa iki wis ilang salah siji, ra bakal ono sing bisa ganteni. Suwun mas ngancani selama iki tak temoke kape pahagiaku sing tak karepke karo kowe kape wis dadi takdire karo kowe kape wis dadi takdire. Carolina, sin bachelor, I'm Terima kasih. Senajan atiku loro, sayang maafkan orang tuaku, bukan maksud hati ini tuh kecewakanmu. Sayang yakinlah suatu saat ku berjanji sehidup semati tati sici denganmu pujaan hati. Sayang, hanya satu yang ku mau, cukup restu dari orang tuamu. Tresno kulan tresnomu, supaya langgeng ora bakal dadi semu. Pujaan hati tak suan sing kuat hati, mergo tresno iki kita yang jalani. Muka kape mangestoni katresnani ki, muka ku singi capai. Musik. kecewakanmu. Sayang, yakinlah suatu saat nanti ku berjanji sehidup semati tak disici denganmu pujaan hati. Sayang, hanya satu yang ku mau, cukup restu dari orang tuamu. Tresno kulan tresnomu, supaya langgeng ora bakal tadi semu. Pujaan hati tak suan sing kuat hati, mergo tresno iki kita yang jalani. Muka Gusti ngicapai. Sadar Masya wis ra karo kowe, tresno iki ora iso dadi siji. Sekampang iki caramu, mupu wis rasa tresnoku, aku ra bakal lali. Tekan kapan ra bakal tak ngapurani. Kowe lungo ninggal aku, atiku loro. Kampang kena kuda, aku ra iso nampa lemu tolanan tresno. Tak akoni pancen aku iki dudu sapa. tekan semini. Yen ku dudak diri bisa karo kue, ku ikhlas lahir batin ni. Sikapmu aku klera-kleru, sakarep-karepmu timbang poda padu. Sing uwes yo uwes, sing ilang pen ilang, wis ra kuat tenang. Kudu nangis awane, kudu nangis ati koyoti iris-iris karo janjimu sing lamis. Aku nangis, aku ku sing golek liyane. Tambah loro yakin wis teko nambahi sengsara. Pengen lali karo gede dure palunganmu. Aku wis ora gagas kata luka, wis cukup ini ra pengen baleni. Mari terang. saksi naliko ni sampean medho janji saben dino anane mung kalah ro salah saya suwe mboten betah cukup teman ku berjuang tresnoku saiki pun kadung ilang aku percaya kau. Oh,